Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayuhat talabah, talibat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada pertemuan ini pembahasan ilmu faraid dengan membacakan kitab atau buku ilmu faraid, upaya menghidupkan hukum waris Islam. Kita akan masuk pada bab yang kedua pada pembahasan kali ini, bab tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang faraid. Nah, bab yang kedua ini ya dimaksudkan untuk merinci, ya, merinci apa yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang sumber ilmu faraid. Sumber ilmu faraid itu dari mana? Ya. Sudah kita sebutkan bahwasanya sumbernya adalah Al-Quran, ya, was-sunnah as-sahihah, kemudian ijma', kesepakatan para sahabat, dan juga ijtihad, ijtihad para sahabat. Nah, dan tentunya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih, ya, tentang faraid ini adalah aslun, ya, landasan, pijakan, ya, sumber untuk kita merujuk kepadanya, ya, di dalam memahami ilmu apa? Faraid. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembagian waris. Bisa dibaca di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, kemudian ayat yang ke-12, ya, juga surah An-Nisa ayat yang terakhir, ayat 176. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 75 tentang Dzawil Arham, ya. Ini ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang pembagian waris. Berikutnya adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan bab yang kedua ini akan kita baca insyaallah taala ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis tentang faraid. Dan apabila antum ingin lebih luas untuk apa namanya membahas bab ini, bisa dirujuk pada kitab-kitab tafsir, dirujuk pada kitab-kitab hadis, ya. Karena tidak semua hadis kita sebutkan di sini. Ini usul al-adillah yang kita sebutkan di sini adalah pokok-pokoknya, ya. Yang dengan ini kita akan apa namanya memahami insyaallah taala bahwasanya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah rujukan di dalam kita membagi mata warisan. Ya. Ma'asyiral ikhwah ayyuhat talabah wat talibat barakallahu fikum. Kita baca surah An-Nisa ayat yang ke-11. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang warisan al-furu' dan warisan al-usul. Warisan furu', furu' itu anak-anak dan cucu, cabang-cabangnya mayit, ya. Kemudian juga menjelaskan warisan untuk al-usul. Usul yakni asal-usul mayit, yakni kedua orang apa? Tua, ayahnya, ibunya. Jadi ayat ini, ayat yang ke 11 adalah ayat di dalam surah An-Nisa yang menjelaskan tentang warisan bagi usul dan furu'. Ya, diawali dengan furu' dahulu, anak-anak dan apa? Cucu, kemudian apa? Usul. Asal usul mayit. Iya. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan untuk kalian, mensyariatkan untuk kalian, memerintahkan untuk kalian tentang pembagian waris fi auladikum untuk anak-anakmu. Aulad, aulad berarti apa? Furu', ya, anak-anak, cucu. Masuk di dalamnya laki-laki dan apa? Perempuan. Kalimat aulad itu masuk di dalamnya laki-laki dan juga apa? Perempuan. Ya. Masuk di dalamnya anak dan juga apa? Cucu. Ya, dari ahli waris. Jadi ayat ini adalah ayat yang menyebutkan syariat Allah tentang pembagian waris bagi anak-anaknya mayit, cucu-cucunya mayit. Bagaimana pembagiannya? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari, ya, bagian bagi anak laki-laki mithlu hadzil unsayain, seperti bagian untuk dua orang anak apa? Perempuan. Ini kaidah di sini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keputusan batasan bahwasanya anak laki-laki dua kali bagian apa? Perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Naam. Artinya kalau ya ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Ya, satu derajat tentunya. Anak berarti satu derajat, derajat tersendiri. Cucu juga derajat apa? Tersendiri. Ya. Misalnya ada seorang mati, meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak apa? Perempuan. Ibnun dan bintun. Satu anak laki-laki, ibnun, dan satu anak apa? Perempuan. Harta yang ditinggalkan, masalan, misal 3 juta rupiah. Ada misal. Ya. Maka satu anak laki-laki mendapatkan 2 juta rupiah, kemudian anak perempuan diberi berapa? 1 juta rupiah. Ya. Maka dengan kita membagi seperti itu, kita telah melaksanakan perintah Allah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki dua bagian apa? Perempuan. Nah. Sama juga dengan cucu. Ya, cucu. Cucu yang termasuk ahli waris tentunya, karena nanti ada pembahasan cucu yang bukan termasuk ahli waris. Nah. Misal anak-anak saya sudah meninggal semuanya. Saya punya anak laki-laki, ibn. Ya, anak laki-laki saya cuma satu. Kemudian dia sudah menikah dan sudah punya anak. Dia punya satu anak laki-laki dan satu anak apa? Perempuan. Berarti anaknya anak saya namanya apa? Cucu. Ya. Yang satu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki saya. Yang satu adalah cucu perempuan dari anak laki-laki saya. Nah, anak laki-laki saya sudah meninggal. Istrinya juga sudah meninggal. Misal, sehingga ketika saya mati, ya, saya sebagai kakek, saya mati, ahli waris saya, ya, real yang ada adalah satu cucu laki-laki dan satu cucu apa? Perempuan. Nah, anak saya sudah meninggal, ya, menantu saya, yakni istrinya anak saya sudah meninggal juga. Jadi realnya hari-hari sebelumnya saya hidup dengan dua cucu. Satu cucu laki-laki, satu cucu apa? Perempuan dari anak laki-laki saya. Saya mati. Ya. Maka juga berlaku ayat ini. Karena cucu juga aulad. Cucu juga apa? Aulad. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka kalau ada satu cucu laki-laki dan satu cucu perempuan, harta saya misalnya ya 9 juta. Bagaimana Mas Turki? Untuk laki-laki 6 juta. Ya. Laki-laki 6 juta, perempuan 3 juta. Masya Allah, ini langsung diterapkan. Ya. Pembagian seperti itu. Ini makna ayat lidzakari mithlu hadzil unsayin. Naam. Berikutnya Allah mengatakan, ini masih warisan untuk anak dan apa? Cucu. Fa in kunna nisaan, jika ahli waris itu hanya perempuan saja. Jadi tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki. Seorang mati hanya punya anak-anak apa? Perempuan. Fa in kunna nisaan, ya, apabila anak yang ditinggalkan oleh mayit semuanya perempuan. Fauqasnatain, lebih dari dua. Ya. Yang dimaksud lebih dari dua, masuk di dalamnya dua juga. Dua, tiga, empat, lima, enam. Ya. Kalau anak yang ditinggalkan mayit adalah perempuan, dua atau lebih, apa batasan yang Allah tetapkan? Falahunna thulusa ma tarak. Maka bagi, ya, bagi anak-anak perempuan itu yang lebih dari berapa? Satu, dua, tiga, dan seterusnya, mendapatkan thulusa dua per tiga ma taraka, dari harta yang ditinggalkan. Mendapatkan dua per tiga. Naam. Mendapatkan dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Ini baik anak perempuan atau cucu apa? Perempuan, seperti ini sama. Kalau dua atau lebih, mendapatkan dua per tiga. Wa in kanat wahidatan, jika anak perempuan itu hanya seorang saja, seorang saja, falahan nisfu, maka bagi satu anak perempuan ini dia mendapatkan separuh harta. Separuh hartanya siapa? Mayit. Bisa difahami ini ya. Ini sahal mudah. Ayat Allah Azza wa Jal mudah untuk difahami. Ya. Taib. Tinggal seorang mengamalkan. Nah. Misal saya mati. Ya. Saya punya hanya satu anak perempuan. Istri saya sudah tidak ada. Saya hanya punya anak apa? Perempuan saja, ya, dan kebetulan saya punya saudara kandung laki-laki satu misal, ya. Maka karena anak saya perempuan, ya, satu berarti berapa? Separuh harta. Falahan nisfu, untuk satu anak perempuan saya itu dikasih setengah. Setengah dikeluarkan berarti ada sisa berapa? Setengah. Nah, sisanya ini ada pembahasan tersendiri, yang intinya nanti dia diberikan untuk saudara laki-laki saya sekandung. Kalau anak saya dua perempuan, ya, dua per tiga untuk anak perempuan saya dua. Dua per tiga diberikan untuk dua orang apa? Anak atau lebih. Ya. Adapun sisanya diberikan kepada saudara saya sekandung, saudara laki-laki sekandung. Walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah wadih jelas di sini. Nah. Ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa, naam, bagian awal menjelaskan tentang warisan furu' al-mayyit. Warisan bagi furu' anak-anaknya mayyit atau cucu-cucunya apa? Mayyit, baik laki-laki atau wanita. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Di sinilah keadilan. Ya. Kalau ada yang bertanya, kok laki-laki dua kali perempuan? Jatahnya lebih banyak. Baik, sebenarnya tidak perlu dijawab. Kalau ini sudah keputusan Allah, ya sudah, ini keputusan Allah. Kamu yakin tidak Allah itu maha adil? Ya. Ini dulu, kamu yakin tidak Allah maha adil? Ya. Allah tidak zalim, berarti Allah maha adil. Allah zatnya maha adil. Baik, kamu tanya, ya, kenapa laki-laki dua, perempuan satu? Kalau kamu tanya seperti itu, saya tanya dulu, mohon maaf, saya tanya dulu kepada Anda. Anda yakin tidak Allah itu maha adil? Kalau Anda mengatakan Allah tidak adil, ya sudah, urusannya beda. Nah, bahaya ini ucapan kufur. Ya. Kalau memang Anda meyakini Allah itu maha adil dan Allah tidak menzalimi hambanya, berarti yakinilah pembagian ini adalah pembagian yang maha adil. Selesai, titik. Ya, laki-laki dua, perempuan satu. Jangan banyak bicara. Itulah apa namanya keadilan yang sesungguhnya. Taib, dan para ulama ternyata membahas juga hikmah. Hikmah. Ya, membahas hikmah. Kenapa laki-laki dua kali apa? Perempuan. Ya. Sebagian hikmah, bukan semua hikmah. Ya. Terbatas manusia itu. Taib, yang intinya ya, memang laki-laki beda dengan apa? Perempuan. Tidak bisa disamakan. Di antara perbedaannya, laki-laki adalah mada. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki adalah qawwam, pemimpin, ya, yang bertanggung jawab atas apa namanya? Wanita. Dia memberikan infak kepada apa namanya? Istrinya, keluarganya. Ya. Taib, ketika seorang menikah, laki-laki yang harus mengeluarkan mada mahar, sodak. Ya, perempuan tidak mengeluarkan mahar, dia mendapatkan mahar. Ketika seorang menikah, yang wajib mengeluarkan nafkah adalah mada, ya, suami, dia mengeluarkan nafkah. Wajib dia memberikan nafkah untuk istrinya, untuk anaknya. Sementara wanita tidak ada kewajiban. Ya. Taib, sehingga sangat-sangat adil dan suatu hal yang makul. Ya. Ya, masuk akal seandainya hak laki-laki lebih apa? Lebih besar. Lebih besar. Nah, karena dia pemimpin dan dia yang bertanggung jawab, dia akan memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Sehingga harta dia walaupun dia dapat banyak, yang kus berkurang. Sementara ya, perempuan walaupun dapatnya satu bagian, dia tidak berkurang. Bahkan kemungkinan apa? Tambah. Ya, ditambahi terus. Ya. Dan ingat, ini yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala, dia yang memberi. Ya. Kalau kamu mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil, nah. Wal iyadu billah, ada ucapan batil. Nah. Sama seperti Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membagikan harta warisan harta rampasan perang Hunain, ketika itu dibagi, ada yang dapat banyak, ada yang dapat apa? Sedikit, ada yang tidak dapat. Berdirilah Dzul Khuwaisirah, ya. Kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil. Ya Muhammad, adillah kamu. Engkau tidak adil." Padahal Nabi membagi berdasarkan perintah siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sudah salah. Orang sudah menilai keputusan Allah dan Rasulnya tidak adil, ini sudah merupakan kesalahan besar. Nah, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya, kewajiban kita namanya saja muslim. Muslim adalah apa? Al-istislamu lillah bitauhid, orang yang tunduk kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, senantiasa mengikuti Allah, mentaatinya. Ya Allah memberikan dua, alhamdulillah. Memberikan satu, alhamdulillah. Sami'na wa ata'na. Ya. Ini ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa terkait dengan warisan furu', ya, anak-anak dan apa? Cucu. Baik, kita lanjutkan, ya. Masih ayat yang ke-11. Setelah disebutkan warisan untuk furu', ya, dilanjutkan warisan untuk apa? Usul. Usul asal. Baik. Usul apa, Mas Ramadan? Usul itu apa? Asal usul kita, ya. Asal usul kita, ya. Usul itu bukan usul saya punya usul, bukan, ya, kan. Saya punya ide, bukan. Usul ini bahasa Arab ini, ya, kan. Yang pokok, yang menjadi sumbernya kita. Ya, kita muncul di dunia ini kan ada bapak, ada apa? Ibu, ya kan? Nah, kecuali Nabi Adam, tidak ada asal. Ya, Allah ciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu, ya kan? Allah ciptakan Hawa dengan laki-laki tanpa apa? Wanita. Diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan Nabi Isa Allah ciptakan dari perempuan tanpa apa? Laki-laki. Tapi keumuman kita, ya, ya, manusia ada asal. Nah, taib. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, masih ayat yang ke-11. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. wali abawai, dan untuk kedua orang ibu bapaknya, abawai yani ibu dan apa? Bapak. Dan untuk dua orang ibu bapak, kalau masih hidup, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, ya, saya mati, bapak saya masih ada, ibu saya masih ada, ini maksudnya. Likulli wahidin minhuma, ya, masing-masing dari keduanya, baik bapak atau ibu, al-ab atau ya, masing-masing diberi sudus. Sudus, ya, ini berapa? 1/6. Mimma taraka, dari hartanya mayit. In kana lahu walad, jika mayit punya anak. Ini syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Bagi ayah dan ibu, masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta anaknya yang meninggal, jika anaknya yang meninggal punya apa? Anak. Nah, baik anak ini laki-laki atau anak itu apa? Perempuan. Misal, saya beri contoh. Ya, saya beri contoh. Saya mati, ya, punya seorang ayah, seorang ibu, ya, kemudian ada seorang anak laki-laki dan seorang anak apa? Perempuan. Ya. Mafhum ikhwan ya. Saya mati. Bapak saya masih hidup, ayah saya masih hidup, ibu saya juga masih apa hidup, dan saya punya seorang anak laki-laki dan seorang anak apa? Perempuan. Istri saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Misal, ya. Taib. Berlaku ayat ini, kan demikian ya. Kalau ditanya bapak dapat berapa, ayah mayit dapat berapa, ibunya mayit dapat berapa, jawabannya masing-masing mendapatkan berapa? 1/6. Kenapa? Karena mayit ini punya apa? Anak. So, ayatnya jelas. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Dan bagi kedua orang ayah ibunya, masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika mayit yang meninggal ini dia punya apa? Anak. Anak ini bisa laki-laki, bisa apa? Perempuan. Bisa laki-laki semua, bisa perempuan semua, intinya punya anak atau cucu. Nah, misal harta saya 6 juta rupiah. Kembali lagi Mas Turki menjawab pertanyaan ini. 6 juta berarti ayah 1 juta 1/6, ibu 1 juta, paham ya? Nah, sisa berapa berarti? 4 juta. Nah, 4 juta ini untuk apa? Anak. Bagaimana untuk anak? Ayat tadi sudah kita bahas. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki 2 bagian apa? Perempuan. Kan gitu ya. Berarti hartanya 4 itu. 4 juta dibagi 3. Nah, hitung pakai kalkulator. Antum Mas Sabil, hitung. 4 juta bagi 3 berapa? 1.333.000. Berarti anak laki-laki 2.600. Ya kan? 2.660 sekian, ya kan? Untuk yang anak perempuan 1.300 sekian. Paham ya? Intinya bagaimana anak laki-laki 2 kali apa? Perempuan. Paham ya? Jadi kalau kasusnya seperti itu, ya, saya misalnya mati, saya punya ayah, saya punya ibu, dan punya 2 anak laki-laki, 2 anak, 1 laki-laki, 1 apa? Wanita, perempuan. Maka seperti ayat ini, Allah mengatakan, ya, untuk ayah dan ibunya masing-masing mendapatkan berapa? 1/6. Ayah diberi 1/6 dari 6 juta, 1 juta rupiah. Ibu mendapatkan 1/6 dari 6 juta, 1 juta rupiah. Sisa 4 juta. 4 juta bagi untuk anak-anak saya ini. Satu laki-laki, satu perempuan. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Maka untuk laki-laki mendapatkan 2.667 apa? Rupiah. Untuk yang perempuan mendapatkan 1.300 33 rupiah. Hanya saja 3 rupiah tidak ada di sini. Ya, dihitung saja. Okay, itu. Ya. Nah, intinya dua laki-laki, satu apa? Perempuan. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ini kalau punya anak. Dan sangat mungkin seorang mati, ayah ibunya masih ada tapi anaknya tidak ada. Ya. Mungkin ya. Makanya dikatakan fa illam yakullahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Fa illam yakun lahu waladun, jika mayit ini tidak punya anak, tidak punya cucu, wa warisahu abawahu, dan ahli warisnya adalah ayahnya dan apa? Ibunya. Ayahnya ibunya masih hidup. Yang mayit ini tidak punya apa? Anak. Fali ummihi tsulus, maka untuk sang ibu sepertiga. Ayah tidak disebut dapat berapa? Hanya disebut apa? Ibu sepertiga. Artinya sisanya untuk siapa? Untuk bapaknya, untuk ayah mayit. Misal saya adalah orang yang kaya. Nah, kaya, misalnya kaya dan saya tidak punya anak, belum, saya masih bujang. Ya, saya masih bujang, ya. Toyib, ayah saya masih hidup, ibu saya masih hidup, saya bujang. Namanya bujang punya anak enggak? Enggak mungkin punya anak namanya, mustahil, ya kan. Ya kan? Bujang punya anak aneh, ya kan. Toyib, saya apa namanya? Kaya. Kaya, saya punya harta 6 triliun. Ya, kaya 6 triliun ya. Kalau 600 ribu enggak kaya ya kan. Saya mati punya harta 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah. Ya. Taib, maka seperti dalam ayat ini ya. Taib, kalau karena ahli warisnya hanya ayah dan ibu saya, fali ummihi tsulus, maka untuk ibunya sepertiga. Berarti berapa untuk ibu saya? 2 triliun rupiah. 2 triliun rupiah. Sisanya 4 triliun untuk siapa? Ayah saya. Jadi ayah dapat 4 triliun, ibu dapat apa? 2 triliun. Kalau antum perhatikan laki-laki berapa kali perempuan? 2 kali. Ternyata ayah 4 triliun, ibu berapa? 2 triliun. Ketemu lagi. Adil tidak? Adil. Ini Allah yang membagi. Ya. Kalau manusia yang bagi, baru kamu bisa memberikan koreksi. Allah yang membagi. Ya. Allah yang membagi, ayahmu dapat 4 apa? Triliun, ibumu dapat 2 triliun. Inilah keadilan. Allah Maha Adil dan Allah tidak mendzalimi apa? Hamba-Nya. Naam. Wabillahi taufik. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ini ada ketentuan yang lain. Kalau tadi saya mati, saya masih bujang, saya punya ayah, saya punya ibu, itu saja. Ya, jadi ahli waris saya hanya ayah dan apa? Ibu. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, yaitu ikhwah, saya punya saudara-saudara. Ternyata saya tidak sendiri, tapi saya sekian bersaudara. Ya. Nah, misalnya ayah ibu saya punya 3 orang anak. Ya, 3 orang anak, laki-laki. 3 bersaudara, semua masih bujang semua. Ya. Taib, saya kaya tadi punya 6 triliun. Berarti dalam kasus ini saya mati, saya punya ayah, saya punya apa? Ibu, dan saya masih punya saudara apa? Kandung 2. Keberadaan saudara saya ini yang tidak lain adalah anak-anaknya apa? Ya, ayah dan ibu saya tadi menjadikan ya bagian untuk ibu saya turun. Turun tidak sepertiga namun berapa? Seperenam. Makanya dikatakan dalam ayat, sekali lagi kita berpegang pada ayat. Dikatakan di sini fa in kana lahu ikhwatun, jika mayit ini punya ikhwah, ikhwah ini 2 orang atau lebih, punya saudara-saudara. Ya. Saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu sama saja. Fali ummihi sudus, maka untuk ibunya hanya mendapatkan berapa? 1/6. Nah. Jadi harta 6 triliun tadi untuk sang ibu berapa triliun? 1 triliun untuk ibu, 1/6. Untuk ayah berapa? 5 triliun. Saudara-saudara saya tidak dapat, dalam kasus ini tidak dapat. Nah, ayah dapat 5, ibu dapat berapa? 1. Adil. Ya. Dan di antara hikmahnya yang masih bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak-anaknya ini siapa? Saudara-saudara saya. Ayah. Nah. Ala kulli hal, ayat ini ya menjelaskan tentang warisan usul mayit. Asal usulnya apa? Mayit. Asal usulnya mayit. Dan pembagian itu tidak langsung dibagi begitu saja dari hartanya mayit, namun Allah memberikan ketentuan mim ba'di wasiyati yusi biha awdain. Pembagian itu sesudah wasiat-wasiat dipenuhi, sesudah hutang-hutang dilunasi. Kalau mayit punya hutang, lunasi dulu hutangnya. Kalau mayit punya wasiat, tunaikan dulu apa? Wasiatnya, dengan ketentuan-ketentuan yang akan dibahas pada pembahasannya insyaallah taala. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ditutup dengan kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah zat yang maha hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariwatan minallah innallaha kana aliman hakima. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih banyak manfaatnya bagimu. Dan ini adalah ketetapan dari Allah. Ingat, pembagian-pembagian ini semuanya 1/6, ya, 1/3, setengah, ya, 2/3, laki-laki 2 kali apa namanya, perempuan, sudah kita bahas tadi semuanya. Ini semuanya adalah ya fariwatan minallah, ketetapan, ketentuan, kewajiban dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu jangan banyak bicara, kenapa demikian, kenapa demikian, kenapa demikian, ikhwan? Kenapa jangan banyak bicara? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Allah maha tahu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan sesuatu pada apa? Tempatnya, ya. Maha bijaksana. Nah, sehingga tidak boleh dikritik, dikritisi keputusan-keputusan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini, ya, membahas ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa, pembahasan tentang ayat waris yang menjelaskan warisan usul dan furu'. Ya, furu' diawalkan lebih dulu, anak-anak dan apa? Cucu. Kemudian usul, ya, yakni orang tua, ayah dan juga ibu. Berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang ayat berikutnya, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-12. Kita cukupkan sampai di sini apa yang sudah kita bahas. Tafadhol diulang lagi, dibaca lagi, dan beberapa contoh yang telah kita sebutkan bisa diperhatikan baik-baik. Hatta yufham, agar difahami maksud dari ayat yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ini. Wallahu a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.